sini. Pergilah, pergilah, pergilah, mau apa lagi? Hey, yeah. Kau telah tegak bersadikaku setia. Pergilah, pergilah, pergilah, jangan kau kembali. Mau apa lagi? Jangan kau kembali. Chop!